cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam gambar harap dan cita. Bila gelap berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nistaka, penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin di alam semesta menata takjub dunia sinar melukiskan kata karunia nirwana. Tertulus doa yang bila kelak berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada.